Mitra bisnis, dalam perbincangan sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengungkapkan pendapatnya atas wacana pemilihan gubernur sebagai pimpinan eksekutif di tingkat provinsi berada di tangan presiden agar dapat bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus mengurangi ekses negatif dari pemilu kada yang cenderung rusuh dan penuh dengan kekacauan serta kegaduhan. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, Bapak melihat jika pejabat setingkat gubernur dipilih langsung oleh presiden, maka gubernur bisa berperan sebagai wakil pemerintah pusat. Bisa Bapak jelaskan, Pak? Iya, wakil pemerintah pusat untuk mengkoordinasi daerah-daerah yang qua konsep dirancang sebagai daerah otonom, yaitu tingkat 2 dan dulu tingkat 2 namanya, sekarang kabupaten kota. Yang masing-masing independen ini. Lantas seperti apa contoh dari peran gubernur itu, Pak Hermawan? Sebagai contoh, pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Pasal 7 mengenai wilayah itu nanti mengenai butir-butir yang apa, poin-poin apa yang menjadi kewenangan pusat dan daerah itu sudah punya implikasi dulu kan Pasal 11 sampai 13 yang tentang pembagian wilayah administrasi itu gitu. Bagaimana laut bisa dikapling gitu dalam konsep itu? Sekarang nelayan di Lamongan bisa berantem sama nelayan di Tuban, katanya. Kenapa kamu masuk sini? Saya ngejar ikan dari tempat saya. Oh, ini otonomi daerah, ini wilayah kami. Iya, tapi ikannya ikan kami, gitu. Dan ini bukan di atas kertas. Ini sudah kejadian berkali-kali orang mau bunuh-bunuhan karena itu, gitu. Nah, gubernur tidak punya kapasitas untuk melakukan itu karena kekurangan kewenangan dan gubernurnya banyak yang lemah. Ini kembalikan aja ke fungsi pemerintah pusat, ke wakil pemerintah pusat, kemudian sebagai pengendali koordinasi di tingkat kota dan kabupaten itu, dia dibekali dengan instrumen finansial yang kokoh. Apa yang dimaksud dengan bekal finansial yang kokoh itu, Pak Her? Artinya apa? Selama tidak ada tanda tangan gubernur yang kali masuk, nggak boleh main sendiri ke Jakarta, nggak bisa main sendiri ke Jakarta gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.